mengapa, mengapa ini semua terjadi? Kau pergi meninggalkan mimpi. Tak sempat kuungkapkan apa yang kurasa. Engkau berlalu tinggalkan sejuta angan.